إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جمع جمعات moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seorang hamba sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita sebagai seorang hamba, itulah tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaan Allah Tabaraka wa taala. Kemudian beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya, apakah hanya berlaku sehari dua hari saja? Apakah wajib beribadah satu atau dua pekan saja? Atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu bulan, satu tahun atau beberapa kali saja? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya sampai ajal menjemput. Allah Tabaraka wa taala menerangkan tentang hal tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata dia Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabb engkau sampai datang kepada engkau keyakinan, yakni kematian. Maksud dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beribadah selama-lamanya. Berkesinambungan, berkelanjutan, terus-menerus. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada engkau kematian. Al-yakin adalah kematian. Jadi ibadah tidak ada liburnya, ibadah tidak ada istirahatnya, ibadah tidak ada berhenti. Yang ada adalah terus menerus, berkelanjutan, berkesinambungan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berbagai sikap, demikian juga reaksi dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah akan ibadah yang berkesinambungan dan berkelanjutan tersebut. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang enggan untuk beribadah dan mereka sombong. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong atau angku dari beribadah kepadaku, kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Ini orang-orang yang sombong, yang enggan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam umat manusia ketika datang perintah untuk beribadah namun mereka tidak mau beribadah. Tetap saja Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk beribadah. pantas untuk diibadahi, dan di sana ada hamba-hamba Allah yang tidak pernah berhenti untuk beribadah kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in istakbaru falladheena 'inda rabbika la falladheena 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'unun." Apabila kalian sombong, apabila kalian angku, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hamba-hamba Allah yakni para malaikat yang mana mereka bertasbih mensucikan Allah pagi, mereka mensucikan Allah siang dan malam hari, dan mereka tidak pernah capek, tidak pernah letih, tidak pernah istirahat. Seandainya kalian wahai hamba-hamba Allah enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saja Allah adalah zat yang pantas untuk diibadahi, dan di sana ada para malaikat yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiada hentinya, tiada istirahatnya, tiada liburnya, dan tiada capeknya. Reaksi yang lain, ada juga di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah, namun di antara bentuk peribadatan mereka tersebut terkadang dilalui dengan yang namanya capek, letih, malas, dan semisalnya. Namun perlu diketahui bersama bahwasanya tidak setiap orang yang beribadah yang kita lihat di hadapan mata kita sekarang ini, dia akan mengakhiri akhir hidup dia dengan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun dia dari kalangan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan malaikat, maksud kami dari kalangan jin dan manusia, memiliki peluang untuk berhenti dan terputus dari peribadatan mereka. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan tentang hal tersebut dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang panjang namun potongannya adalah, "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi ardi min ad-dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkadang seorang hamba tersebut di pagi harinya dia beriman, masuk di sore hari dia kafir. Di sore hari dia mukmin, masuk di pagi hari esok harinya dia kafir. Dia menjual agamanya dengan sepeser dari perkara duniawiya. Artinya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi, ada peluang bagi dia untuk terputus dari ibadah dia, berhenti dari ibadah dia, dan waliyadzubillah akhir dari kesudahan dia adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti lain juga dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Potongan hadis yang panjang namun kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inti dari hadis tersebut, "Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya di sana ada seseorang yang mungkin saja dia beramal dengan amalan penduduk surga, beribadah kepada Allah, beriman dan taat kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, namun fayasbiqu alaihi al-kitab, catatan amalan dia yakni di lauhul mahfuz mendahului dia dari sisi fayamalu bi amali ahli an-nar, akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, akhir sebelum dia meninggal dunia, akhirnya dia meninggal di atas amalan penduduk neraka, fayadkhulaha, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka, waliyad billah. Ini juga sebagian orang beribadah namun terkadang terputus peribadatan mereka, terkadang berhenti di tengah jalan peribadatan mereka, akhirnya mereka menutup akhir hayat mereka waliyadzubillah dengan berhenti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar berita tentang hal tersebut dari dua hadis yang barusan kita bacakan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saja kita tidak termasuk orang-orang yang terputus ibadahnya, berhenti ibadahnya. Dari sinilah momentum yang penting ini pada khutbah Jumat kali ini kami akan menerangkan tentang tips dan trik agar supaya tetap mempertahankan keimanan, peribadatan kepada Allah dan ketaatan kepadanya sampai akhir hayat menjemput. Karena ini yang lebih penting untuk kita ketahui. Karena jangan sampai hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun kita tidak menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa memalingkan kita dari terputusnya peribadatan tersebut. Tips yang paling pertama adalah untuk tetap mempertahankan agar kita bisa sampai akhir hayat tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ilmu kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin terjaga kita dari yang namanya untuk tergelincir apalagi di akhir hayat. dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Tirmidzi, namun lafaz hadis yang kita akan bacakan adalah dari lafaz Imam Ahmad. Potongan hadis yang panjang, di antara potongan hadis tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shiddah. Kenalilah Allah dikala engkau dalam keadaan lapang, Allah akan mengenali engkau dalam keadaan genting, dalam keadaan terjepit. Ya, artinya berkesinambungan, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kenali Allah. Kenali lebih dekat tentang Allah, kenali namanya, kenali sifatnya, kenali hak-hak Allah Subhanahu wa taala, sifat rububiyahnya, uluhiyahnya dan seterusnya. Dikala kita dalam keadaan lapang, Allah pun akan menyelamatkan kita dalam keadaan genting. Allah pun akan menyelamatkan kita dalam keadaan nanti di akhir hayat. Allah akan menyelamatkan kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan kita sedang sakratul maut. Berikutnya, hal yang paling juga menjaga agar tetap kokoh dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat adalah salat. Salat. Karena salatlah satu-satunya jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menerangkan untuk seseorang itu terjaga dari perbuatan kekejian dan kemungkaran yang mungkin saja bisa menyebabkan kita menyimpang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya saja salat itu mencegah dari perbuatan kekejian serta kemungkaran. Yang menyebabkan orang tergelincir dari beribadah, yang menyebabkan orang berhenti dan terputus di tengah jalan dari beribadah adalah perbuatan-perbuatan kekejian dan kemungkaran. Oleh karena itu, tetap menjaga yang namanya salat, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa saja membuat seseorang tersebut menyimpang. Apalagi solat tersebut dilakukan berkesinambungan dan terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Di dalam doa yang selalu kita panjatkan di dalam Al-Quranul Karim yang kita baca dalam setiap solat kita, dalam setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, terulang dalam satu hari, satu malam, paling sedikitnya dalam 17 rakaat, 5 waktu sehari semalam. Bagaimana lagi kalau kita melanjutkan dengan salat-salat sunnah yang lainnya yang di dalamnya terdapat doa yang agung tersebut, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kita petunjuk agar tetap berada di atas jalan yang lurus. Dahsyatnya salat. Ingin tetap terjaga sampai akhir hayat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan berkesinambungan akan salat kita. Hal yang lain yang juga tetap mempertahankan agar kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita adalah baca Al-Qur'an. Memperbanyak, jangan lupa juga untuk mentadabburi dan mentelaah kandungan dari Al-Qur'anul Karim tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzilal Qur'anu jumlatan wahida kadzalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila." Potongan ayat yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an turun sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, surat demi surat, tidak secara langsung, secara keseluruhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Linusabbita bihi fu'adak, agar supaya mengkokohkan hati engkau, mengkokohkan keimanan engkau, mengkokohkan kaki engkau agar tetap bisa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa berhenti, tanpa terputus sampai akhir hayat. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil mu'minin." Al-Qur'an turun melalui perantara malaikat Jibril, Ruhul Qudus, agar supaya apa Al-Qur'an tersebut tugasnya? Mengkokohkan hati orang-orang mukmin. Membaca Al-Qur'an mengkokohkan hati. Membaca Al-Qur'an mengkokohkan, meneguhkan keimanan agar tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain juga adalah tetap mengkokohkan keimanan seseorang, memberlangsungkan tetap beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya adalah selain membaca Al-Quran, baca juga kisah-kisah yang Allah tuangkan, baik itu dalam Al-Quran atau yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Baca kisah umat terdahulu, bagaimana cobaan dan rintangan datang silih berganti kepada mereka, namun tetap mereka kokoh di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan nafussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak." Semuanya kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, tujuannya adalah untuk mengkokohkan hati engkau, mengkokohkan keimanan engkau, mengkokohkan fondasi engkau agar tetap berdiri tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat menjemput. Demikian juga di antara perkara yang paling menjaga agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lazimilah zikrullah. bertahan dengan tetap melanggengkan yang namanya berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dalam keadaan sedang goncang keimanan, dalam keadaan musuh di depan mata, baik itu musuh yang mungkin kita lihat atau mungkin musuh yang tidak bisa kita lihat, itulah anjuran yang paling keras dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kokoh tetap keimanan dan tabah keimanan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza lakitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila kalian bertemu dengan musuh, kuatkanlah kaki-kaki kalian, tancapkan fondasi kuda-kuda kalian. Lanjut ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha katsiran," dan ingatlah Allah dengan pengingatan yang banyak, "la'allakum tuflihun," semoga saja kalian beruntung. Kapan bertemu dengan musuh Allah Subhanahu wa taala? Zikir. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu musuh orang kafir atau musuh yang datang berupa syaitan atau musuh juga dari diri kita sendiri berupa rasa malas, enggan untuk beribadah. Nah, dan seterusnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semangat untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang berikutnya adalah berdoa, meminta agar dikokohkan hati dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana hab lana min ladunka rabbina." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam doa yang sering beliau panjatkan, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agama Engkau. Dalam sebagian riwayat dengan sanad yang dhaif namun dikuatkan dengan hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala tu'atik." Wahai Zat yang Maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami di atas beribadah kepada agama Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tips-tips yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita tetap kokoh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat menjemput. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma amma ba'du. Ma'asyara muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita butuhkan agar supaya akhir hayat kita ditutup dengan kesudahan yang baik, husnul khotimah, selain dari apa yang telah kita sebutkan di depan, yang paling ampuh adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tetap dikokohkan hati kita, dikuatkan keimanan kita, dikuatkan kuda-kuda kaki-kaki kita agar supaya bisa berkesinambungan, berkelanjutan beribadah sampai akhir hayat menjemput. Berdoa sangatlah ampuh. Jangankan kita hamba Allah yang biasa, para nabi pun menempuh jalan yang satu ini agar supaya ditutup akhir hayat dia dengan kesudahan yang baik. Datang contoh dari Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kenabian. Namun dengan kenabian dia tersebut, tak lupa dia untuk meminta kepada Allah agar supaya ditutup akhir hayat dia dengan kesudahan yang baik. Dalam doa yang dia panjatkan di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bapaknya juga adalah seorang mulia Nabi Ya'qub. Bahkan kakeknya juga adalah yang mulia Nabi Ishaq. Kakek buyutnya juga Nabi yang mulia. Artinya dia memiliki silsilah keturunan yang mulia. Namun tak lupa dia untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akhir akan ditutup akhir hayatnya dengan kesudahan yang baik. Rabbi tawaffani musliman, wahai Rabbku wafatkanlah aku dalam keadaan berislam. Wa alhiqni bis salihin, dan ikutkanlah, ikut sertakanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Hal yang sama juga disebutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Khalilur Rahman, juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan di akhir hayatnya dan diikutsertakan dengan orang-orang soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli mulkan wa alhiqni bis salihin." Wahai Rabbku, anugerahkanlah aku kerajaan, kepemimpinan, dan ikut sertakanlah aku dengan orang-orang soleh di akhir hayatku. Wafatkanlah aku dan bangkitkan aku bersama orang-orang soleh, karena keberadaan orang-orang soleh di akhir hayat nanti menyelamatkan orang tersebut. Bahkan hal yang sama juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang soleh. Dari akhir surat Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang memiliki kebiasaan berzikir kepada Allah, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, lillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir." Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ayat ini menerangkan tentang doa orang-orang saleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir doa tersebut kata mereka, "Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar." Wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Angan-angan untuk diwafatkan dan diikut sertakan bersama orang-orang baik adalah angan-angan dari orang soleh. Diwafatkan dalam keadaan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita dari para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang menginginkan kebaikan bagi diri dia dunia dan juga di akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir khutbah ini untuk mewafatkan kita di atas ketaatan kepadanya, terus berkesinambungan beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله